Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab al-muraqabah, masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga dari bab ini. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن الشراف النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari sahabat ابن عباس mudah-mudahan Allah سبحانه وتعالى meridhai keduanya, beliau dan bapaknya adalah sahabat Abdullah ibn Abbas, sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya dan kepintarannya, sahabat yang terkenal dengan mufassir Al-Qur'an, ahli tafsir Al-Qur'an. Di antara sebabnya keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, tafsir Al-Qur'an. Dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ibnu Abbas menjadi seorang ulama di kalangan para sahabat, dan beliau sebagai ahli tafsir dari kalangan para sahabat, bahkan dijuluki dengan habru ummah, ulamanya umat ini. Sehingga ketika beliau masih kecil pun, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah memasukkan Ibnu Abbas yang masih usia muda ke dalam jajaran ahlus surah, orang-orang yang diajak musyawarah bersama dengan para pembesar-pembesar para sahabat, dikarenakan keilmuan yang ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan maknanya raqiban ma'ahu, sedang mengendarai tunggangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ketika itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau seorang rasul, walaupun beliau seorang pemimpin, tapi tidak gengsi untuk membonceng yang lainnya. Ya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng para sahabatnya. Kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat. Nabi mengatakan, wahai anak kecil. Ketika itu Ibnu Abbas masih usia kanak-kanak. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas baru menginjak balik sekitar 15-14 tahun. Nah, sehingga ketika itu beliau masih dalam keadaan kecil. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat-kalimat. Di sini menunjukkan bahwasanya pendidikan itu bukan hanya kepada orang dewasa saja. Pendidikan kepada anak-anak pun sangat penting. Bahkan Nabi SAW mengajari anak-anak akidah, mengajari anak-anak tauhid, supaya mereka terbiasa berakidah dan bertauhid yang benar. Nah, dan di sini juga bisa kita ambil faedah tawadhu'nya Nabi SAW. Walaupun beliau seorang rasul, seorang pemimpin umat, tapi beliau tidak merasa gengsi harus mengajar anak-anak. Diajarkan oleh Nabi SAW langsung anak-anak. Di antaranya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Di sini pun bisa kita ambil faedah di dalam mengajari anak-anak. Jangan mengajari yang susah-susah. Sesuaikan dengan pemahaman mereka. Sesuaikan dengan gaya tangkap mereka. Rasulullah pun hanya mengajari beberapa kalimat saja. Ya. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajari kepadamu beberapa kalimat. Sebagai orang tua, sebagai para pendidik, hendaknya mulai menanamkan akidah yang benar terhadap anak-anaknya dan anak-anak didiknya. Di antara kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, yang merupakan pelajaran kepada semua umatnya, yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ini merupakan kalimat yang agung. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjaga syariatnya, menjaga agamanya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu juga di antara bentuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari agamanya, kemudian beribadah dengan ilmu yang dipelajarinya, mengajarkan kepada orang lain, menyeru kepada orang lain dengan ilmu yang dipelajarinya. Ini di antara bentuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Menuntut ilmu pun, ini di antara bentuk menjaga syariat Allah, di antara bentuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, barang siapa yang menjaga syariat-syariatnya, menjaga agama-agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Nah, makna jagalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, sehingga makhluk harus menjaganya. Nah, akan tapi yang dimaksud dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala di sini, yaitu menjaga agamanya dan menjaga syariatnya. Ya. Sebagaimana ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya tolonglah agama Allah, tolonglah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menolongmu. Bukan berarti maknanya itu perintah untuk menolong zat Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Ya. Jika kadang-kadang kita dengar ada orang yang melecehkan Al-Quran ketika disebutkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah Allah, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Sebagian orang yang enggak paham dalam ayat ini melecehkannya. Nah, dengan mengatakan selemah itukah Allah sehingga mesti tolong oleh kita. Ini dikarenakan tidak paham terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan dalam ayat tadi bukanlah menolong zat Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan zat Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada seorang pun di antara makhluknya. Walaupun semua makhluk itu durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walaupun semua makhluk ini takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak makhluk, tidak Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada seorang pun di antara makhluknya. Tapi mana ayat tadi? Tolonglah agamanya, tolonglah syariatnya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian. Nah, ihfadillaha yahfadka, jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sini merupakan kalimat yang menunjukkan bahwasannya seorang setiap menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan menjaganya. Ya. Menjaga dalam hal ini apa? Allah akan menjaga pada badannya, Allah akan menjaga hartanya, menjaga keluarganya, dan menjaga agamanya. Yang ini merupakan perkara yang paling penting. Allah menjaga agama kita, Allah selamatkan kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, Allah selamatkan kita dari berbagai macam bentuk kesatan-kesatan. Dikarenakan manusia setiap mendapatkan petunjuk dan menerima petunjuk, Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan petunjuk kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan petunjuk kepada mereka, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Nah, setiap kita menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga kita, menjaga harta kita, menjaga badan kita, keluarga kita, dan paling utama menjaga agama kita. Dan ketika setiap manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah kesesatan-kesesatan yang ada padanya. Nah, Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka tersesat, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Allah sesatkan hati-hati mereka. Dan juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seseorang tatkala melakukan suatu dosa, maka akan tertimpa padanya satu titik yang hitam dalam hatinya. Nah, kalau dia bertobat, terhapuslah titik hitam yang ada pada hatinya tersebut. Kalau dia berdosa lagi, maka akan ditambah lagi titik hitamnya. Dia berdosa lagi, terus bertambah titik hitamnya sampai hatinya gelap bagaikan gelas yang dibalikan. Nah, sampai gelap hatinya sehingga tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Nas'alullah al-afiyah. Tertutup hatinya. Ini ketika seorang melakukan dosa terus. Ketika tersesat, Allah semakin sesatkan dia. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjaga kita. Menjaga agama kita, menjaga badan kita, harta kita, dan keluarga kita. Ini kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ihfadillaha yahfadzuka. Nah, diajarkan sejak kecil supaya menjaga agama Allah, supaya menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendidikan agama itu sejak dini. Sejak kecil ajarkan mereka pendidikan agama yang benar. Ajarkan mereka akidah sahihah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini merupakan tugas yang utama bagi para orang tua untuk menjaga agama mereka, menjaga agama anak-anaknya. Nah, ajarkan mereka akidah yang benar. Nah, ajarkan mereka adab-adab dan akhlak-akhlak yang benar. Nabi SAW pun mengajari adab kepada anak-anak. Ketika itu ada anak tirinya, anak tiri Nabi SAW, makan dalam keadaan tangannya kesana kemari, ya, ngacak-ngacak. Ya. Nabi mengajarkan adab ketika makan. Nah, ya gula samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah ketika makan. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah makanan yang terdekat denganmu. Diajarkan adab oleh Nabi SAW. Nah, kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Maknanya, kalau kita menjaga syariat Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan Allah di hadapan kita, menunjukkan kepada setiap kebaikan dan mencegah dari segala kejelekan. Nah, ini makna engkau dapatkan Allah di hadapan. Maknanya Allah di hadapan menunjukkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kejelekan. Bukan mendapatkan zatnya Allah di hadapan kita. Dikarenakan telah kita bahas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa, meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Ya. Allah tidak berada di mana-mana. Dan Allah tidak menyatu dengan makhluk-Nya. Adapun ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menunjukkan kebersamaan Allah bersama hamba-Nya. Nah, sebagaimana dalam hadis ini sebutkan Allah di hadapanmu. Nah, makna kebersamaan di sini ada kebersamaan yang sifatnya umum kepada semua manusia. Kebersamaan dalam bentuk pengawasan dan ilmunya. Ada juga kebersamaan yang sifatnya khusus kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang sabar. Kebersamaan dalam bentuk pertolongan, pengukuhan, dan menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan, mencegah daripada kejelekan-kejelekan. Nah, siapa yang mencukupkan dirinya, hanya Allah lah yang menolongnya, maka dia tidak akan butuh kepada seorang pun setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan kalau seorang mencukupkan Allah sebagai penolongnya, maka Allah pun akan memberikan pertolongan-pertolongan kepadanya, sehingga tidak tergantung kepada orang lain. Nah, ini kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada seorang pun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, seseorang dalam keadaan fakir, tidak memiliki harta, maka hendaklah dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukni, misalnya. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Nah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak meminta kepada manusia. Kalau seorang minta kepada manusia, kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak. Nah, diberi ataupun tidak, dia telah menghinakan dirinya. Sampai Nabi mengatakan, la ayakhudha ahadukum hablahu fayahtatibu summa yabi'uhu lakana khairan lahu min ayyas'alan nas atau aw man'u. Sungguh salah seorang di antara kalian membawa tali, kemudian mengikat kayu bakar. Nah, dia cari kayu bakar, diikat kayu bakar tersebut, kemudian dia jual kepada orang lain, lebih baik daripada dia meminta kepada manusia, baik diberi ataupun tidak diberi. Ya. Meminta-minta kepada orang lain ini merupakan perkara yang rendah. Nah, bahkan kalau tidak darurat, bisa terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Nabi SAW ketika menyebutkan, ada tiga orang yang dibolehkan untuk meminta-minta, dikarenakan dalam keadaan darurat. Yang pertama, orang yang habis hartanya untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, sampai dia berhutang kesana kemari, habis hartanya. Boleh dia meminta-minta sampai terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, orang yang terkena bencana sehingga habis hartanya, baik kebakaran, kebanjiran atau yang semisalnya, habis hartanya, boleh dia meminta-minta sampai terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang ketiga, orang yang benar-benar miskin, orang yang sangat fakir, bahkan ada 3 orang dari penduduknya bersaksi bahwasanya dia orang yang fakir. Nah, orang yang sangat miskin, boleh dia meminta-minta sampai terpenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun selain daripada itu, kata Nabi SAW, wama siwahum suhtan ya'kuluhu sahibuhu suhtan. Adapun selain daripada 3 orang ini, maka haram memakannya, haram memakannya. Ya, sehingga meminta-minta ini perbuatannya rendah. Ya, sehingga hendaknya apabila kita minta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak meminta kepada manusia, jangan banyak bergantung kepada manusia. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diajarkan perkara ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas yang masih kecil ketika itu, supaya sejak kecil terkait hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diajarkan kalau minta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak kita kadang-kadang banyak permintaannya, ya, minta ini, minta itu. Nah, sebagai orang tua ingin menyenangkan hati anak-anaknya, selama permintaannya tidak berlebihan, selama permintaannya tidak mengandung kemaksiatan, dan kita mampu untuk melakukannya, nah, kita kadang-kadang melakukannya, ya, menyenangkan hati anak kita. Tapi kadang-kadang tiba saatnya, tatkala anak kita ingin ini, ingin itu, kita tidak bisa untuk menunaikannya. Nah, maka hendaknya kita ajarkan anak kita supaya terkait hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang anak-anak minta keperluan sekolah dalam keadaan orang tuanya gak mampu sama sekali, untuk makan saja gak ada misalkan. Nah, ajarkan kepada anaknya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan sendirinya si anak berdoa, minta kepada Allah, walaupun doanya doa anak-anak. Nah, ya Allah berikan saya makanan misalnya, ya Allah berikan abi, umi, uang misalnya. Tapi masya Allah, sudah tertanam sejak kecil, ya, keterkaitan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikaitkan hatinya dengan dunia, jangan dikaitkan dengan idan itu. Nah, biasakan. Kalau anak minta kepada kita, ajarkan minta anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mampu untuk memberikannya, diajarkan supaya dia pun terbiasa berdoa kepada Allah. Tatkala ada keinginan apa saja, ya, baik urusan dunia ataupun urusan agama, langsung terkait hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan demikian. Nah, ini pendidikan dalam rangka membentuk karakter anak supaya memiliki pribadi yang baik, akhlak yang baik, ketauhidan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila minta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, membiasakan mereka supaya terkait hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tergantung kepada manusia. Kalimat yang berikutnya, yang keberapa berarti? Keempat atau lima? Keempat. Wa idza sa'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam semua urusan kita, baik urusan yang berkaitan dengan duniawiyah atau urusan yang berkaitan dengan diniyah, hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini makhluk yang lemah, ya, makhluk yang lemah. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melaksanakan apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takjub dengan kepintaran kita. Jangan takjub dengan kekuatan kita. Jangan takjub dengan jabatan yang kita miliki. Sebesar apapun harta yang dia miliki, setinggi apapun ilmu yang dia miliki, jabatan yang tinggi, kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya, niscaya dia bisa melaksanakan apa-apa. Ya. Yang diajarkan kembali oleh Nabi SAW, idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah. Minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam satu hadis, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if." Seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Wa fi kulli khairun, walaupun semuanya itu ada kebaikannya. Selama dia seorang mukmin pasti ada kebaikannya. Walaupun kuat keimanannya atau lemah keimanannya. Tapi tentunya yang kuat keimanannya lebih baik. Kemudian Nabi menasihatkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Dikatakan oleh para ulama, perkara yang bermanfaat bagimu baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Kalau itu bermanfaat bagi diri kita, hendaklah kita semangat dalam melaksanakannya. Nah, kita punya pekerjaan, semangat melaksanakannya. Nah, kita punya usaha, semangat dalam melaksanakannya. Apalagi dalam urusan agama, kita lebih semangat lagi dalam melaksanakannya. Kemudian Nabi menasihatkan, wasta'in billah. Semangat terhadap perkara yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Ya. Diajarkan supaya kita semangat minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Tidak hanya modal semangat saja. Ya. Kalau modal semangat saja Allah sudah mengizinkan, nah, tidak akan terwujud apa yang dia inginkan. Setiap urusan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pekerjaan, ada kerjaan ini, kerjaan itu, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Apalagi dalam urusan agama. Nah, kita minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan di dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Ya. Bahkan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk baik dalam ibadah kepadamu. Ya. Kaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lemah dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagi kita, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Jangan kita lemah dalam melaksanakannya. Kalau sudah melaksanakan ini semuanya, kita semangat dalam melaksanakannya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak lemah dalam melaksanakannya, ternyata yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan, maka Rasulullah melanjutkan ucapannya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Nah, kalau seandainya menimpa sesuatu musibah kepadamu, Setelah engkau bersemangat melaksanakan perkara yang bermanfaat. Setelah engkau minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lemah dalam melaksanakannya. Ternyata ada musibah yang menimpamu. Janganlah engkau mengatakan, kalau seandainya saya melakukan ini, niscaya akan begini kejadiannya. Atau saya akan begitu dan lain sebagainya. Akan tapi ucapkanlah qadarullah. Ini merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah takdirkan, itu yang akan terjadi. Qadarullah wa masya'a fa'al. Apa yang Allah kehendaki, itu yang akan Allah lakukan. Jangan berandai-andai. Fa'inna law taftahu amal syaitan. Jangan berandai-andai, dikarenakan berandai-andai ini membuka amalan syaitan. Ujung-ujungnya menolak, menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menerima apa yang Allah takdirkan. Ya. Kalau dalam masalah usaha, misalnya, ya, kita melihat pasar, misalnya. Nah, lihat pasar, dipelajari, ternyata dagang yang prospek di pasar tersebut, misalnya pedagang pakaian. Nah, ini kelihatannya laku besar. Apalagi misalnya sudah mendekati apa bulan Syawal, ya, di Ramadan. Nah, dia pelajari begini begitu. Nah, bagaimana pasaran, bagaimana konsumennya. Nah, bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap pakaian. Nah, yang jelas setelah dipelajari, usaha tersebut bisa menguntungkan. Nah, akhirnya dia mungkin nyewa toko dan sebagainya, beli barang-barang, pakaian dan semisalnya. Nah, semangat. Dia pun minta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah. Nah, ya Allah mudah-mudahan usaha saya ini barokah. Mudah-mudahan usaha saya ini menjadi sebab saya bisa infak, bisa sedekah dan sebagainya. Nah, tolong kepada Allah, semangat melaksanakannya. Nah, ternyata baru satu hari, dua hari, kebakaran pasarnya. Nah, tokonya kebakar, pakaiannya habis. Ya. Maka kata Rasulullah, jangan engkau mengatakan, kalau seandainya saya enggak beli toko di sana, ini saya, harta saya enggak akan habis. Ya. Jangan berandai-andai demikian. Akan tapi ucapkan, qadarullah. Ini takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki, Allah akan melakukannya. Jangan berandai-andai. Kalau berandai-andai, ini membuka amalan syaitan. Nah. Ya. Begitupun misalnya dalam masalah ibadah. Ya. Kita sudah ada niatan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Misalnya. Nah. Harta kita alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah misalnya cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Kita ada niat yang kuat, semangat untuk melaksanakannya, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, daftar haji. Nah, saatnya panggilan untuk melaksanakan haji. Ya. Dia naik pesawat misalnya. Ya. Kemudian sampai di tanah suci Makkah dan Madinah. Ternyata qadarullah di Makkah atau Madinah kecelakaan. Jangan berandai-andai. Kalau seandainya saya enggak haji tahun ini, niscaya saya selamat. Jangan. Kalau dia sudah semangat melaksanakan ibadah yang kita sebutkan tadi, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak lemah dalam melaksanakannya, ternyata terjadi apa yang tadi inginkan, maka ucapkan ini merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan berandai-andai. Seandainya saya enggak haji tahun ini, saya akan selamat. Tidak akan luka, tidak akan ini, tidak akan itu. Jangan. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas ini. Di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas, idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan minta tolong kepada makhluk kecuali dalam keadaan darurat. Nah, minta tolong kepada makhluk ini bisa mengurangi, ya, bisa mengurangi ketawakalannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kalau minta tolong kepada makhluk perkara-perkara yang tidak mampu makhluk untuk melakukannya, yang terjatuh kepada kesyirikan. Ya, minta tolong kepada makhluk. Nah, padahal makhluk dia bisa melakukannya. Minta tolong untuk mencarikan barang yang hilang di suatu tempat. Nah, dengan memakai jimat-jimat, dengan memakai ilmu-ilmu gaib yang mereka aku-akukan, ini jatuh kepada kesyirikan. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan boleh minta tolong kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya, ini pun dengan syarat-syarat. Nah, kalau kita masih bisa mampu untuk melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Kalau tidak bisa, tidak apa, kita minta tolong kepada yang lainnya dalam perkara-perkara yang mampu untuk dilakukan oleh makhluk tersebut. Nah, apalagi kalau amalannya amalan jama'i, amalan-amalan yang sifatnya berjamaah, bersama-sama, maka penting saling tolong-menolong dalam hal ini. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kalimat yang berikutnya, Nabi menasihatkan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasannya suatu umat apabila mereka berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan suatu perkara, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan kepadamu. Nah, yang ini supaya kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semua manusia mereka berkumpul semuanya untuk memberikan manfaat kepada kita, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa'lam, dan ketahuilah. Nah, wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaihi. Apabila mereka umat manusia ini berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepadamu dengan suatu kemudaratan, niscaya mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ya, walaupun semua manusia mereka berkumpul untuk memudaratkan kita, nah, mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita. Ya, jangan sampai kita takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kita, ya, mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kepada kita kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan bagi kita, perkara yang telah Allah takdirkan untuk kita. Sehingga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dengan keyakinan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, membuat mereka berani dalam menghadapi berbagai macam pertempuran-pertempuran melawan orang-orang musyrik. Walaupun mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan, niscaya mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kepadanya kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan. Ya, inilah yang selayaknya tertanam pada diri kita, beriman terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Tadi dengan rincian yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatish suhub, pena telah diangkat dan telah kering lembaran-lembaran ketetapan takdir yang telah dituliskan. Maksudnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tulis, apa yang Allah tetapkan telah berakhir. Dan artinya semuanya telah tercatat. Nah, telah kering tinta untuk menulisnya. Nah, semuanya telah tercatat bagaimana takdir si fulan dan si fulan. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alfa sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, telah diangkat pena dan telah kering. Nah, lembaran-lembaran yang telah Allah takdirkan, ya, telah tertulis semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Barakallahu fikum. Hadis yang kita bacakan tadi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya. Masih ada riwayat yang lain yang diriwayatkan selain oleh Imam At-Tirmidzi yang semakna dengan hadis tadi, walaupun ada tambahan-tambahan sedikit, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kalau ada pertanyaan, fadhlu barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini apa mau bertanya tentang takdir yang sudah Allah tetapkan itu. Ada sahabat katanya saya ada manusia yang ditetapkan akan meninggal, terus silaturahmi jadi panjang umur kemudian. Telah saya jelaskan. Nah, bahwasannya takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain Rasulullah menyebutkan amalan-amalan. Nah, di antaranya yang bisa memanjangkan umur, misalnya silaturahim, nah, atau misalnya dengan cara berdoa dan semisalnya. Nah, para ulama menyebutkan bahwasannya dia berdoa, dia bersilaturahim, ini pun sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia silaturahim, kemudian dia pun berdoa. Nah, dan juga usianya, umurnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga intinya kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab kebahagiaan dan meninggalkan sebab-sebab kecelakaan. Adapun urusan bagaimana takdir kita di akhir nanti, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mengetahui bagaimana usia kita. Nah, apakah bertambah ataukah berkurang, misalnya enggak tahu. Sudah ditetapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan. Ya. Yang jelas, kewajiban kita hanya melaksanakan sebab-sebab yang dengannya kita bahagia dunia dan akhirat, dan kita menjauhi sebab-sebab yang bisa mencelakakan kita dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Walaupun ada sebagian yang mengatakan yang berubah itu takdir yang tangan malaikat katanya. Adapun yang Lauhul Mahfuz tetap tidak berubah-ubah. Al-Muhim. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kita dan mengetahui bagaimana takdir kita, bagaimana usia kita. Kenapa kita melaksanakan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi sebab-sebab yang membuat murka dan kecelakaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Pada asalnya syariat Allah Subhanahu wa taala ini berlaku umum. Nah, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Orang yang beriman umum, laki-laki maupun perempuan, wajib untuk berpuasa, ya, kecuali ada udzur syar'i. Nah, begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, nah, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Di sini disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Pada asalnya umum sifat, ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi ternyata ada hadis yang menghususkan. Nah, hadis yang menghususkan di mana Nabi SAW mengatakan, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim illa mamluk wa mra'atun wa sabiyun wa mariyulun. Nah, Jum'at ini merupakan hak yang wajib bagi setiap muslim. Ya, bagi setiap muslim. Kecuali budak. Kecuali perempuan. Nah, kecuali anak kecil. Ya. Kecuali orang yang sakit. Nah, sehingga jelas di sini, bahwasanya perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana kalau hadir? Dan mengapa hadir? Nah, kalau hadir di masjid, misalnya ada masjid khusus nisa perempuan, nah, di bawahnya laki-laki, bisa di atas atau ada ruangan khusus perempuan, nah, kemudian hadir bersama kaum rijal melaksanakan sholat Jumat, maka tidak mengapa, ya, mereka melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat, tidak mengapa, tapi tidak wajib bagi mereka, dikatakan dikecualikan tadi. Nah, walaupun pada asas ayat ini umum, tapi ketika ada pengecualian, penghususan, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, bagi perempuan. Nah, disebutkan hadis yang lain, musafir. Musafir pun ini diantara orang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Allahu a'lam. Nah. Tentang salat Id, Id Adha, Id Fitri, ini ada khilaf di antara para ulama. Nah, kalau jumhur, kebanyakan para ulama pendapat hukumnya sunnah muakkadah. Nah, sementara sebagian ulama yang lainnya berpendapat hukumnya wajib. Ya. Dikatakan tadi Nabi sampai memerintahkan. Nah, memerintahkan gadis-gadis yang dipingit untuk keluar melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, bahkan ya, perempuan-perempuan yang haid keluar, nah, untuk menyaksikan, untuk sholat, untuk menyaksikan syiar-syiar Islam di hari raya tersebut. Nah, dikatakan di sini memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, sampai gadis-gadis di pinggir pun diperintahkan untuk keluar melaksanakan sholat Idul Adha, maka sebagian ulama pendapat hukumnya adalah wajib. Nah, wajib dikatakan asal perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ini jelas khilaf di antara para ulama yang tidak saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, istimbat, berdasarkan istimbat, kesimpulan-kesimpulan daripada dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Ini pendapat yang rajih, ya. Hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam. Nah, kembali kita ingatkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin-pemimpin kita yang saleh, pemimpin yang adil. Nah, doakan mereka supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pada waktu-waktu mustajab doa kita, doakan para penguasa kita, doakan para pemerintah. Nah, dan juga kita hendaknya terus mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin. Nah, terutama kaum muslimin yang mengalami kesulitan, kaum muslimin yang ditindas, yang disakiti, doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka. Ya, terutama saudara-saudara kita di Rohingya, Myanmar yang ditindas oleh orang-orang kufar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, alhamdulillah penguasa kita, pemerintah kita. Nah, ada bentuk. Nah, apa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam kepada saudara-saudara kita tertindas. Di antara bantuan yang kita bisa berikan kepada mereka doa. Nah, baik di waktu-waktu mustajab doa kita, di waktu-waktu yang lainnya kita berdoa, atau dengan kunut nazilah. Ya, alhamdulillah penguasa kita, pemerintah kita menyarankan. Nah, bahkan menghasung kaum muslimin untuk melaksanakan kunut nazilah. Nah, ini antara bentuk kita melaksanakan hasungan-hasungan para penguasa kita. Nah, dan ini diantara bentuk ibadah yang disyariatkan dalam rangka sifat ukhuwah kita kepada kaum muslimin. Nah, dan juga merupakan bentuk bantuan kita kepada mereka dengan doa diantaranya. Barakallahu fikum. Ya, doakan negeri kita juga yang sedang ramai, panas. Ya, doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan pada negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para penguasa kita, dijauhkan daripada kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan dan yang lainnya. Nah, dan supaya Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Nah, baik kufar, musyrikin, mulhidin, komunis sekarang. Nah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melindungi negeri kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.